danamusic.com. Berpijak dalam dunia ini, selalu mencari langkah yang pasti, selalu berharap semua angan ini kan datang hampiri. Ku coba bulatkan hati, semua tersimpan dalam nurani, selalu berharap semua mimpi ini kan datang hampiri. Semua takkan mudah terbaca dalam hatiku, coba untuk berdiri, yang terjadi biarkan terjadi. Coba kau layankan danamusic.com. Cobalah untuk mengerti, hidup hanya sekali, cobalah untuk hilangkan gundah hati yang coba halangi. Jadi biarkan terjadi.